Buka dulu, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i. Alhamdulillah. Ah, berselawat dah. Wassalatu wassalam. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayo. Puji beserta syukur kehadirat Allah semoga atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di makam yang bermula ini. Tak lupa salawat. Jadi itu yang ceramah. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Ustaz. Udah, lanjut lagi baca ayatnya, buka halaman berapa bila? Oke, teman-teman, mulai ke bab 3 di halaman 12 surat Al-Mu'minun ayat 59. Perhatikan baik-baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Nah, itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayatnya di surah Al-Mu'minun ayat ke-59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Perhatikan, walladzina hum bi rabbihim, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah berfirman ya kepada kita di Al-Qur'an ini mensifati tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah dan Allah sifati mereka, mereka la yusyrikun, tidak berbuat syirik. Artinya tidak beribadah kepada selain Allah lahir batin. Mereka lahiriah tidak memberikan ibadah pada selain Allah, apakah doa istighosah kepada selain Allah. Batinnya ibadah dia hanya untuk Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat, tidak riya, tidak sum'ah. Ini batinnya. Lahiriah dia, doa dia, istighosah dia, sembelihan dia, sholat dia, sujud dia, rukuk dia hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, nusuki, sembelihanku, ibadah kita, hidupku, matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Dan Allah puji orang-orang seperti ini, mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dengan sifat yang mulia ini. Ya, di ayat ini mereka tidak berbuat syirik pada Allah lahir batin. Lahir batin mereka tidak berbuat syirik pada Allah. Maka ayat ini menunjukkan siapa yang saja yang disifati dengan sifat-sifat ini, yaitu sifat tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berada yaitu dengan mensucikan diri dia dari kesyirikan yang dapat membatalkan amal dia, berarti dia berhak mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa adab, karena dia telah merealisasikan tauhid. Karena Allah berfirman di ayat berikutnya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Mereka itulah yang bersegera dalam kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kebaikan tersebut, yang lebih dahulu memperoleh kebaikan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini di bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Pindah berikutnya ke ayat berikutnya, Pak Hadis. Ya, baca. Ya. Mana? Coba lihat di terjemahannya. Ya, Husain bin Abdurrahman. Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Nah, itu dari baca dong, dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di Sa'id bin Jubair. Berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ini keduanya dari kalangan tabi'in. Ngerti enggak tabi'in apaan tabi'in? Hah? Perhatikan, Nabi Alaihissalam bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat. Siapa itu sahabat? Orang yang berjumpa Nabi, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan iman. Abu Jahal berjumpa Nabi. Abu Jahal bukan sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman sama Nabi. Dia kafir. Abu Lahab berjumpa sama Nabi enggak? Berjumpa. Sahabat enggak? Enggak. Dia kafir. Yang definisi sahabat, berjumpa dengan Nabi. Berjumpa itu enggak mesti lihat. Ada sahabat yang buta enggak lihat Nabi. Dia digolongkan sahabat. Ya, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, sahabat itu yang berjumpa dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Kata Nabi, khairun nas qarni, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Namanya tabi'in. Siapa itu tabi'in? Yang berjumpa dengan para sahabat, mati dalam keadaan beriman. Enggak jumpa dengan Nabi. Namanya tabi'in. Dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Itulah yang dikatakan sebaik-baik manusia, generasiku, sahabat, kemudian setelah mereka, para tabi'in, kemudian orang yang setelah mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in, bertemu dengan tabi'in, tapi tidak berjumpa dengan sahabat. Mereka mati dalam keadaan iman, mereka lah generasi terbaik. Dan saat Sa'id bin Jubair, juga dengan Husain bin Abdurrahman, keduanya adalah dari kalangan tabi'in. Keduanya dari kalangan tabi'in. Terus lanjut. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Baik, ini Husain bin Abdurrahman ditanya, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Kata Husain bin Abdurrahman, saya. Cuman dia tidak ingin disangka sedang sholat tahajud. Ngapain malam-malam bangun? Maka dia mengatakan, saya tidak dalam keadaan sholat. Ya, amma ana lam akun fi sholatin. Saya tidak dalam keadaan sholat. Nah, ini para salaf, ulama dahulu, mereka sangat jauh dari sifat ingin dipuji. Ingin disanjung. Maka ketika mereka ketahuan bangun malam, mereka langsung mengklarifikasi, saya tidak dalam keadaan sholat. Berbeda dengan zaman orang zaman sekarang. Bangun malam, bangunin temannya. Udah tahajud belum, woi? Kenapa ini maksudnya? Kalau memotivasi temannya untuk tahajud, bagus. Tapi kalau ada maksud lain, biar dibilang top, keren, karena tahajud malam-malam. Nah ini, dihindari. Rugi, nanti amal kita terhapus. Amal kita terhapus gara-gara ingin dipuji, ingin dilihat. Gak boleh. Kalau orang lain memang lihat, ya sudah. Kita jangan, yang penting jangan ada niat ingin dilihat, ingin dipuji. Itu beramal gak boleh ada riya, ingin dilihat. Ada sum'ah, ingin didengar. Itu namanya syirik asgor. Syirik kecil. Berbahaya ini. Hancur amal. Sia-sia. Ya. Terus lanjut. Tetapi terkena sengatan kala jengking. Baik. Lakin ludik tuh. Tapi saya bangunnya itu karena disengat binatang ya kala jengking. Terus? Dia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Nah, kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat? Terus? Jawabku, aku meminta ruqyah. Dia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang menuturkan oleh Asy'abi kepada kami. Asy'abi kepada kami. Dia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayn. La ruqyata illa min aini au ummatin. Nah, kemudian akhirnya dia kan malam-malam disengat binatang. Kemudian ditanya oleh Sa'id bin Jubair, ya, apa yang kamu lakukan disengat? Saya meruqyah. Ruqyah itu apa sih? Membacakan ayat Al-Qur'an ya, atau zikir kepada orang yang sakit. Ya, sakit lahiriah atau sakit batin. Sakit lahiriah, demam, disengat, boleh baca ruqyah. Doain, bacain ayat Al-Qur'an. Ayat apa? Ayat apa aja. Kata para ulama, ayat apa aja. Yang penting ayat Al-Qur'an. Dalam ruqyah enggak boleh ada jampe-jampe. Komat kamit mulutnya itu udah syirik, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Nah, kata Nabi, ruqyah itu boleh malam yakul syirkat, selama tidak terdapat kesyirikan. Kalau terdapat kesyirikan enggak boleh, kayak jampe-jampe. Ya, di ruqyah sekarang ini banyak dukun berkedok ustaz pakai ruqyah. Tahu dari mana kita itu dukun? Ketika dia sudah meninggalkan Al-Qur'an. Jadi cuman syarat aja. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya dia dialog sama jin tersebut. Kamu saya keluarkan. Itu hakikatnya dia pakai jin lagi. Kalau orang mau meruqyah, ruqyah aja, baca aja. Gak usah dialog-dialog. Kalaupun dialog, udah sekedar itu, dakwahin jinnya. Keluar kamu. Masuk Islam kamu. Udah. Ya. Tapi kalau sampai kayak yang di TV, kamu masuk dulu. Jangan keluar. Loh, orang ruqyah biar ngeluarin ini, gak boleh sama dia. Hati-hati. Ya. Nah, ruqyah itu cuma Al-Quran aja. Gak ada jampi-jampi. Ya. Nah, kalau yang di TV itu, ini malaikat di belakang saya akan mencabut nyawa. Ini siapa dia nyuruh-nyuruh malaikat? Yang nyuruh malaikat hanya siapa? Allah. Hanya Allah. Ya. Gak boleh yang lainnya. Baik. Nah, itu yang kalau udah seperti itu dukun. Ya. Ruqyah itu sekedar itu aja. Dan ada orang yang praktek ruqyah ternyata mindahin penyakit pasiennya, tumor pasiennya, dipindahin ke hewan, kambing, ayam. Nah, itu udah main jin. Ya. Baik, nanti insya Allah kita lanjut lagi karena waktunya sudah mau habis. Ya, masuk di bab ruqyah ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bahas tentang ruqyah. Ya, ruqyah yang syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.